Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana bahasan kita? Hadis 709-703. Baik, jadi kita sekarang masuk ke hadis 703 ya. Yang belum membuka di halaman 269, hadisnya 703. Saya bacain hadisnya. Wa an Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyam 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. أبي ذر رضي الله عنه berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, ya bisa juga di sini terjemahan kita ya, untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Riwayat Nasa'i dan Tirmidzi, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Dilihat footnote nomor 1, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ashabus sunan. Ashab itu maksudnya yang menyusun ya. Ashabus sunan, kan sunan ada di bawah tuh. Ashabus sunan maksudnya adalah yang menyusun buku-buku sunan. Dari Qatada, An-Nasa'i dan ashabus sunan dari Jarir. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan tanpa peduli bulan apapun. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran adanya sunnah perintah untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Saya ingin membahas sedikit masalah 3 hari ini. 3 hari ini cukup banyak ulama merincikan. Yang paling afdal dan yang paling baik adalah mengerjakan 3 hari secara berturut-turut puasa sunnah, dan dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Ada juga pendapat yang mengatakan 3 hari ini tidak harus berturut-turut, seperti baru dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan puasa 3 hari setiap bulan ini tidak harus berturut-turut, walaupun afdalnya berturut-turut. Jadi bisa saja 3 hari itu dicicil. Misalnya sehari di awal bulan, sehari di pekan kedua, sehari di pekan ketiga. Intinya berpuasa 3 hari yang diniatkan setiap bulannya. Hari apa saja? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan tetap 3 hari, tetapi tidak harus juga tanggal 13, 14, 15. Hanya saja harus tetap 3 hari, enggak dipisahin. Misal orang berpuasa 1, 2, dan 3. Misal orang berpuasa 7, 8, 9. Tapi tetap juga lebih afdal kembali kepada 13, 14, dan 15. Tentu puasa, ya ibu-ibu sekalian, itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan dua cara. Yang pertama yang sering saya bahasakan, usahakan setiap kali kita mau mengerjakan sebuah ibadah, kita selalu membaca fadilahnya, mencari tahu dulu kelebihannya apa. Ibu-ibu ingin rajin bersedekah, sebelum bersedekah coba baca dulu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang sedekah. Ingin rajin haji dan umrah, dibahasakan atau dibaca, mohon maaf, dibaca hadis-hadis atau fadilah ya, janji-janji positif Allah di haji dan umroh itu. Sedekah juga begitu, dan semua ibadah. kita tidak akan, sebagai manusia memang fitrahnya, tidak akan mudah untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Apalagi kalau memang di waktu-waktu yang manusia malas untuk mengerjakan ibadah, seperti di tengah malam, sholat tahajud, bersedekah, di saat-saat kita lagi butuh gitu kan. Kemudian meluangkan waktu untuk bisa umroh dan haji yang berulang-ulang. Semua ini ya mestinya kita bisa lakukan dengan cara membaca fadilahnya. Yang kedua, ini saya sering bahasakan secara pribadi ya. Ibu-ibu, kita harus tanda kutip memaksa diri. Tanpa kita memaksa diri, kita tidak bisa. Ibu, kalau tidak mulai dari sekarang puasa Senin Kamis, maka bisikan syaitan akan standar terus. Masih ada Kamis depan, masih ada Senin depan, sebentar kamu ada janji, sebentar lapar, sebentar ini, terus gitu. Akhirnya hari-hari yang mestinya dicatat di buku amal soleh kita adalah pahala, itu lewat. Dan memang begitulah syaitan caranya. Ibu, kalau dengar azan, kalau kita mau sholat di awal waktu, harus tanda kutip sedikit memaksa diri, langsung berdiri wudhu. Kalau kita gak paksa diri, maka syaitan akan terus iming-imingkan kepada kita, gitu kan? Dibisik-bisikan sama dia, karena senjata syaitan cuma satu, membisik-bisikan saja. Syaitan tidak bisa menusuk kita, tidak bisa menggebukin kita, tidak bisa menahan tangan kita. Jadi kalau kita mau berdiri berwudu, mau berdiri pegang Quran, syaitan gak bisa tahan itu. Tapi dia hanya bisikin untuk menghalangi kita. Dia cuma mengatakan misal, sebentar, masih belum, tanggung, dan seterusnya. Sehingga sholatnya itu kita lewatkan dari awal waktu. Padahal begitu azan, ibu langsung sholat, pahalanya beda. Seperti mana saya kasih contoh ya. Ibu kalau pas sholat, kemudian imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Pahalanya mulai dicatat ya. Beda dengan orang datang, imamnya sudah waladhalin, baru kita datang. Kita sudah kehilangan fadilah, pahala, dua iftitah dan al-fatihah. Gitu kan? Orang yang masbuk satu rakaat, itu pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang datang dari awal. Karena dia sudah kehilangan al-iftitah, al-fatihah, surah. Dan termasuk gerakan takbir itu serta bersedekap di awal sholat ada pahalanya. Jadi bacaan dan gerakan, begitu juga sama ibadah yang lainnya. Jadi syaitan seringkali membesar-besarkan masalah supaya kita tidak memulainya. Sekarang ibu harus bisa berubah, kita harus bisa menjadi lebih baik dalam masalah ibadah. Karena kalau standar aja terus, itu akan sangat mudah untuk diturunkan ya, kualitasnya oleh syaitan. Ibu kalau bertahan dengan ibadah ini saja, selalu sholat duhurnya jam 2:30 atau menjelang azan asar, terus begitu, gak ada upaya untuk memundurkan di awal waktu. Mungkin tadi dengan alasan belum membaca, tidak tahu fadilahnya orang kalau sholat di awal waktu lebih besar pahalanya. Dan yang kedua, tidak maksain diri. Jadi tidak ada perubahan, sebegitu aja terus. Nah pada saat ibadah kita terus saja standar, maka ada namanya rate keimanan, tidak akan bisa naik. Kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan ibadah itu. Kita akan sholat begitu aja terus, buru-buru baca al-fatihah, melamun terus, lupa terus jumlah rakaatnya berapa, karena gak ada upaya perbaikan kualitas. Harus bisa berubah, dan yang membuat kita berubah adalah diri kita sendiri. Gak bisa kalau orang ibu berharap orang lain mengubahnya, gak mungkin. Saya di sini walaupun berbicara dari pagi sampai malam, ibu dengerin dengan mic, tetap aja gak bisa berubah kalau ibu gak mau memulai sendiri. Harus memulai. Jadi tanda kutip memaksakan diri dalam ibadah itu poin penting, karena waktu terus berlalu dan tidak bisa diulangi. Dan tidak bisa diulangi. Selalu saya ulangi, ibu-ibu sekalian. Kita misalnya hari Kamis ini waktu berpuasa. Banyak orang tidak puasa. Gak apa-apa memang, gak dosa. Tapi dia tidak bisa perbaikin hari ini. Tidak bisa dia ubah buku amalnya, gitu kan, yang dia akan baca hari kiamat. Pada tanggal ini, itu dicatat puasa. Padahal mungkin dengan satu hari puasa, bukankah dalam hadis dikatakan satu hari puasa di jalan Allah bisa menjauhkan ya dari api neraka. Bisa dilihat di hadis 701. Coba lihat kembali hadis 701, hadis dua hadis sebelum bahasan kita. Apa yang kata Nabi SAW, lihat terjemahannya. Jika seseorang hamba berpuasa sehari, ya, ini saya sudah luruskan ya, terjemahan yang mengatakan waktu perang di jalan Allah, hapus itu perangnya. Hadis 701 yang tidak sempat hadir kemarin, kata-kata perangnya dihapus. Jadi jika seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, hapus kata-kata perangnya ya, maksudnya karena Allah ini. puasa sunnah atau wajib, niscaya Allah akan menjauhkannya dengan puasa itu dari api neraka 70 tahun. Lalu pertanyaannya, kenapa enggak puasa? Kalau ibu muraja'ah atau muhasabah kembali, ternyata itu adalah bisikan setan saja. Nanti kamu lapar, nanti kamu mah, nanti kamu ada arisan, nanti kamu ada ini, nanti anu kamu ada itu. Ini sampai kapan nih bisikannya mau diiyakan terus, gitu kan? Sampai kapan mau diiyakan? Sementara kita sudah tahu setan itu musuh kan? Dia akan terus menggoda kita untuk tidak puasa, kalaupun sudah puasa, untuk batalin puasa sampai 5 menit atau 5 detik sebelum azan. Masih ada saja alasannya. Setelah azan kita yang menang. Makanya orang yang buka puasa itu dua kegembiraannya kan. Pada saat dia berbuka puasa, jadi bukan cuma sekedar menghilangkan haus, tapi kata ulama hadis, karena dia berhasil mengalahkan setan. Dia berhasil tiba kalau orang lari ke garis finishnya, sehingga dia dapat hadiahnya gitu. Dan dia juara, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah setan-setan ini. Jadi dalam ibadah, pegang sebuah kaidah ibu-ibu sekalian, kita harus paksakan diri, enggak bisa enggak. Jadwalkan, lakukan, gitu kan? Seperti kita kalau lagi duha, jadwalin tiap hari, mulai dan harus memulai sekarang. Kalau ibu belum pernah biasakan sebelumnya, baca fadilahnya. Saya katakan kata kuncinya adalah baca dulu ilmunya, dibaca fadilahnya, dapat apa kalau sholat duha, kemudian ibu amalkan langsung, gitu kan? Kemudian dipaksakan diri untuk menjaganya. Emang dipaksain, dijadwalin, gitu kan? Ibadah-ibadah itu akan seperti makanan, Bu. Kalau kita biasakan untuk, kita rutinkan, biasa sarapan pagi jam 7, kita akan merasa tidak nyaman kalau tidak sarapan jam 7 pagi. Sama ibadah, kalau orang sudah terbiasa sholat duha, rutinkan aja coba sebulan. Sebagian ulama mengatakan, kalau mau bisa komitmen, coba jaga 40 hari. Kalau 40 hari kita sudah bisa jaga, maka insya Allah seumur hidup kita terjaga. Sebagaimana hadis Nabi SAW masalah sholat ya, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, maka dijamin baginya selamat dari sifat munafik atau kemunafikan. Orang munafik apa? Selalu bohong, gitu. Selalu pungkiri janji, selalu khianati amanat, gitu kan? Jadi tiga sifat ini hilang dari kita mutlak, kata ulama hadis, seumur hidup. Dengan cara apa? Maksain diri, ya, mengerjakan sholat dengan takbiratul ihram pertama imam. Imam Allahu Akbar kita sudah sholat. Ibu-ibu kalau di rumah begitu azan langsung sholat. Coba jaga 40 hari. Setelahnya itu kita tidak akan tinggalkan. Bahkan merasa tidak nyaman kalau kita tidak kerjakan ibadah yang sudah rutin. Orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, kalau satu hari dia enggak puasa enggak nyaman, gitu kan? Kayak ada yang hilang. Dan memang kata ulama itu isyarat dari Allah tentang masalah beban, ya, beban yang bebannya karena pahala yang hilang dari dia. Dia enggak bisa lihat tapi ada beban yang Allah kasih. Betapa ruginya kamu kehilangan pahala itu gitu. Ya. Jadi kita harus paksain diri. Sampai kapan sekarang ibu-ibu enggak mau sholat malam? Nanti malam akan digoda sama loh sama setan. Masih subuh, nanti pagi ngantuk, terus godaannya sama. Supaya kita enggak sholat malam. Pertanyaannya sampai kapan kita enggak sholat malam? Sampai tunggu ajal datang? Berarti kita tidak akan terima pahala. Buku amal kita kosong, padahal ada jadwal rutin di buku amal kita. Itu jam sekian ibadah ini, jam sekian ibadah ini. Kan ada waktunya semua. Duha dari terbit matahari sampai duhur, kan gitu. Habis itu kan hilang waktunya. Nah, setan berusaha sampai keluar waktu kita tidak kerjain. Kadang-kadang subhanallah setan bisa membuat kita, coba ibu perhatikan baik-baik. Kita kadang-kadang mau sholat duha, hanya 2 rakaat, butuh waktu 4 menit, 5 menit paling tidak, gitu kan. Kadang-kadang disibukkan sama setan dengan kegiatan, oh masih ada teman, masih ada ngobrol. Padahal kita ngobrol sama teman dulu nanti setengah jam. Mungkin 1 jam, mungkin teman kita 2 jam kita ngobrol. Kenapa enggak longin 5 menit? Gitu kan? 5 menit itu sangat berharga. Saya kadang-kadang kalau bahasakan ke bapak-bapak di masjid, itu durasi antara azan dan iqamah, Bu. Paling lama di Indonesia 5 menit. 5 menit itu sudah lama sekali gitu kan. Itu 5 menit aja dibuat sama setan seperti sudah lama gitu. Padahal kalau kita ngobrol sama teman kita, ya 15 menit, 1 jam mungkin kita anggap masih kurang gitu. Nah, dibuat durasi waktu yang sangat berharga itu antara azan iqamah, di mana doa mustajab, ada kesempatan sholat qabliyah, ada kesempatan sholat tahiyat masjid, itu dibuat seperti beban gitu. Ya, kalau orang sudah masuk di dalam masjid, kok lama ya durasinya masih belum ini gitu. Kadang-kadang dia sudah selesai sholat 2 rakaat, gak digunakan berdoa tapi buru-buru mau iqamah dan seterusnya. Jadi setan terus masuk dalam kehidupan kita. Dan Allah sudah katakan setan musuh, jangan diikutin. Sekali lagi tanya diri kita dan muhasabah ibu-ibu sekalian, sampai kapan saya harus seperti ini dan tidak berubah. Kualitas ibadah makin naik, maka makin bagus buat kita. Kita akan rasakan kenikmatannya nantinya. Ingat, ibadah-ibadah yang bagus itu juga akan berefek kepada pasangan hidup, berefek kepada anak-anak kita. Lingkungan kita akan berefek. Kalau kita sudah terbiasa menjaga ibadah itu bisa terwariskan, ya, bisa berefek kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau ibu terbiasa tiap malam sholat tahajud biar suaminya enggak bangun. Apalagi kita sambut dengan kelembutan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, semoga Allah merahmati seorang istri suami yang kalau bangun tengah malam dia bangunkan juga istrinya. Nah, semoga sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang terbangun tengah malam dia bangunkan suaminya. Ya, gitu. Jadi daripada nonton film berdua lebih bagus sholat tahajud berdua, gitu kan. Jadi bisa diubah tentang masalah persepsinya, setan membuat oh sholat tahajud ngantuk, tapi kalau nonton sampai jam 3 malam enggak apa-apa, gitu kan. Jadi dihiasi sama dia perbuatan salah, tapi ibadah itu dihilangkan. Yang paling penting, kalau ibu tidak paksain diri ibadah, berarti buku amal kita akan terus kosong dengan ibadah yang kita akan panen hari kiamat dan ada hisabnya. Dan juga ada poin penting juga, Bu, ya. Kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah itu. Jadi enggak bisa. Kalau ibu sudah terbiasa jaga sholat 5 waktu, pindah lagi ke level setelahnya, coba lebih tumaknina, lebih khusyuk, lebih tenang lagi kerjakan, tidak buru-buru. Sudah mulai masuk pada level itu, pindah level setelahnya lagi, coba perpanjang surah-surah yang dibaca, tambah hafalan-hafalan doa ruku, doa sujud, sehingga terus kualitas ibadah kita naik. Ya, itu yang dimaksud. Jadi masalah puasa ini, kalau kita sudah banyak orang muslim tahu 3 hari setiap bulan, tapi untuk melakukannya itu kapan gitu? Enggak dikerja-kerjakan gitu. Kadang-kadang kalau saya bahas hari ini di banyak pengajian, oh iya yang 3 hari ya Ustaz ya, tanggal 13, 14, 15 ya. Terus saya tanya, ibu-ibu sudah buat belum? Belum Ustaz. Gitu. Sudah berapa lama ditahu? Mungkin dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Enggak diamalin. Gitu. Mesti diamalkan, dipraktekin ilmu itu. Ya, sehingga kita mendapatkan apa yang ditargetkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bu ya, penyesalan sudah takdir Allah selalu ada di belakang. Gak bisa, tidak ada pernah di awal. Jangan menyesal nanti pada saat kita sudah meninggal, bukunya kosong dari amal-amal ini. Insya Allah tidak ada orang yang meninggal karena mengerjakan ibadah kecuali ajalnya datang. Termasuk masalah puasa, karena ini bab puasa kita. Saya sudah pernah kasih contoh gitu kan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ayah saya berpuasa dari beliau masih sebelum nikah. Beliau membahasakan dari sebelum nikah dia sudah lakukan puasa Senin Kamis. Sekarang umurnya sudah 70 tahun gitu kan. Kalau waktu saya tanya, memang ayah menikahnya umur berapa? Beliau menikahnya muda gitu kan. Beliau menikah umur 19 tahun. Jadi anggaplah mulai mengerjakan, anggap pada saat mulai menikah. Padahal beliau mengatakan puasa Senin Kamis dari sebelum nikah ya. Kalau 19 tahun sampai 70 tahun. Dan itu sudah menjadi rutinitas. Udah jadi terbiasa gitu. Terus dikerjain Senin Kamis, pokoknya dijadwalin. Akhirnya ibu saya jadi ikut-ikutan kerjain, kan? Anak-anaknya jadi ikut-ikutan kerjain, semua dikerjain, tampiasannya ada. Karena sudah terbiasa, memang ada saja godaan, gitu kan? Kadang-kadang ada godaan, ada ini, ada itu. Ayah saya sampai pada tingkat kemarin di Jakarta waktu datang, itu dia diundang sama salah satu teman saya untuk makan, gitu kan? Dipaksain sama teman saya, ayo paman, buka puasa aja. Dia bilang, tidak anakku, kalau mau bungkusin buat saya. Saya tidak akan merusak ibadah yang saya sudah jaga sekian tahun hanya karena masalah makanan sepiring. Kadang-kadang subhanallah kita digoda sama syaitan buka puasa hanya karena sepotong tempe atau sepotong ayam gitu kan. Yang juga bisa kita makan kalau azan. Ibu-ibu sering saya ulangi ini, maghrib gak kemana-mana. Tetap datang maghribnya. Kalau kita dilarang makan sama Allah dari pagi sampai pagi, besok pagi mungkin masuk akal gitu kan. Tapi pagi sampai hanya azan maghrib. Habis maghrib boleh makan semuanya. Bahkan sering saya bahasakan kalau kita ke undangan, terus teman yang undang itu tahu kita puasa, itu biasanya bagiannya lebih banyak gitu kan. Karena dibungkusin lebih banyak gitu. Atau kalau memang suka dengan makanannya, tanya beli di mana, kan bisa pesan gitu kan. Jadi cobalah tepis itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita malas beribadah karena mengiyakan setan gitu kan. Harus ada perubahan, dan kalau kita tidak paksakan diri, tanda kutip, tidak akan pernah ada perubahan sampai kita meninggal dunia, wa na'udzubillah. Jangan sampai ya. Jadi selalu iman itu ditambah, dikualitaskan tinggi. Puasa 3 hari setiap bulan juga ada manfaat lainnya. Disebutkan oleh sebagian ulama hadis bahwasanya hikmah yang paling besar kenapa pertengahan bulan disuruh berpuasa, kemudian setelahnya itu tanggal 17, kan tanggal 13, 14, 15 puasa ya. Sunnahnya kita berbekam tanggal 17-nya atau 19 atau 21. Ternyata memang sangat berpengaruh dan berurutan. Kalau orang yang sudah biasa atau mahir bekam, dia bisa membahasakan biasa ke pasiennya ini. Jadi pada saat pertengahan bulan memang kita sangat membutuhkan puasa itu untuk menetralisir makanan-makanan yang sudah pernah masuk. Kan puasa itu sebenarnya istirahat ya. Kita seperti mengistirahatkan pabrik kita di perut yang setiap hari mengelola terus makanan. Apalagi kalau orang dasarnya tidak bisa mengontrol makanannya, gitu kan. Kan secara medis memang, kalau ada ibu-ibu yang dokter tentu silahkan diluruskan kalau ada yang keliru. Tapi saya tangkap, saya pernah menggabungkan antara buku-buku medis ini. Memang di atas jam 6 malam kita dilarang untuk makan makanan-makanan yang berat. Apalagi ditambah sekarang di Indonesia, Masya Allah, makanannya kalau malam nasi goreng gitu kan. Tambah dengan minyak-minyak dan seterusnya. Itu juga hal-hal yang negatif. Nah, sementara kita tidur, perut kita terus mengelola. Nah, di pertengahan bulan itu kalau kita puasa, kita sedang mengistirahatkan perut tadi ya. Di antaranya program, jadi 2 minggu dipakai perutnya, istirahat 3 hari dan dipakai lagi kan. Walaupun tetap malam dia mengelola, tapi puasa itu manfaatnya adalah mengistirahatkan usus-usus kita. Dan pada saat kita mengontrol makanan, sebenarnya usus tetap mengelola sisa makanan yang ada. Mungkin ada kotoran-kotoran yang tersumbat, itu malah didorong oleh usus untuk keluar karena gak ada pengelolaan makanan baru gitu kan. Banyak sekali manfaatnya. Kalau berhubungan dengan puasa 3 hari itu, umumnya orang kalau mau operasi berat misalnya, biasanya orang disuruh puasa. Puasa ini nanti akan membuat makanan yang dimasukkan berkurang, sehingga pada saat bekam dikeluarkan memang itu terkumpulnya semua penyakit yang ada di darah. Allahu a'lam, itu yang dibahasakan oleh sebagian ulama. Baik, jadi di sini diperintahkan kita berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ada beberapa hadis yang berhubungan juga dengan masalah puasa 3 hari setiap bulan. Di sini saya lihat tidak disebutkan ya, tapi saya sebutkan hadisnya riwayat Bukhari. Ada 2 riwayat Bukhari, 2 sahabat yang berbeda meriwayatkannya. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah tinggalkan selama aku hidup. Aku mengerjakan 2 rakaat salat duha dan witir sebelum tidur, serta aku selalu berpuasa 3 hari setiap bulannya." Kemudian hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim yang riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, puasa 3 hari setiap bulannya sama dengan puasa setahun. Sama dengan puasa setahun. Jadi kelebihannya, ibu kalau puasa 3 hari setiap bulan berteret-teret, berentetan itu, berarti kita sama pahalanya puasa setahun non-stop ya. Bayangkan kalau kita puasa hari ini, besok puasa lagi, lusa puasa lagi, selama setahun non-stop. Itu kan berat sekali. Tapi dengan kemahamurahannya Allah, Allah kasih pahala setahun itu dengan 3 hari saja. Dan Allah selalu begitu dengan hambanya. Sangat luar biasa gitu. Orang buat maksiat 70 tahun berzina, tahun 71 bertaubat, bersih dosanya 70 tahun. Walaupun tobatnya cuma 1 jam atau setengah jam, habis yang 70 tahun itu. Betul-betul kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dikasih kesehatan setahun. Kemudian setelah setahun baru Allah coba dengan flu seminggu. Itu pun seminggu sudah keluhannya luar biasa, satu kampung semua tahu kalau dia sakit, gitu kan. Padahal kalau kita mau pikir setahun 365 hari, mestinya kalau kita mau bicara keadilan, kita sehat 365 hari, sakit juga 365 hari mestinya. Ini tidak, cuman seminggu, itu pun seminggu luar biasa gitu. Keluhannya sana sini gitu. Padahal tidak di semua dosa-dosa akan dibersihkan dengan penyakit yang datang tadi, gitu kan. Jadi banyak sekali keadilan Allah yang semestinya kita bisa merangkul itu. Kalau saya sering bahasakan orang-orang mukmin yang kepada Allah itu sangat dimanjakan gitu. Sangat dimanjakan. Mau beribadah sama Allah sudah diajar caranya, sudah disampaikan bocorannya, ini yang membatalin ya, ini yang bisa buat doamu tidak diterima ya, ini yang membuat sholatmu tidak diterima ya, jauhi, ini yang membuat pahalamu maksimal ya, tinggal dikerjakan gerakan yang benar, ya bacaan yang benar, sudah dituntun, sudah dimanjain sekali. Yang halal sudah jelas disiapin semua, ini yang haram tinggalkan ya, jangan disentuh. Tapi masih ada saja orang yang mau lakukan yang haram. Ya, sudah dimanja sebenarnya tapi masih tidak mau gitu kan, masih tidak mengikuti itu. Baik, jadi itu hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah puasa 3 hari setiap bulannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hadis 704. Ini tentu bagi ibu-ibu yang bersama suami, yang masih bersama suami. Hadisnya kalau ibu-ibu berpuasa sunnah, tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami tadi. Kan gitu. Tapi ini tidak berlaku pada orang tua ya. Jadi banyak orang salah faham. Mereka anggap karena puasa sunnah, ya, wajib izin dengan suami. Berarti kalau dia belum menikah atau dia sudah janda, dia tinggal sama orang tuanya, harus izin juga dengan orang tuanya. Tidak. Kenapa? Karena izin dengan suami pada saat puasa ini tujuannya agar ya si suami memang faham tidak akan ada hubungan biologis. Ya, karena kalau orang puasa kan tidak boleh berombes-ombes, akan batal puasanya. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya, gitu kan? Orang tua kepada anak tidak mungkin terjadi. Baik, hadisnya adalah 704 yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan cara bacanya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idni. Muttafaqun alaih, wallafzu lil Bukhari, zada Abu Dawud, ghaira Ramadhan. Terjemahannya dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita atau perempuan berpuasa di saat suaminya di rumah kecuali dengan izinnya. Maksudnya di sini kalau kita suami lagi sakit, lagi libur, cuti, kemudian ingin di rumah bersama ibu, maka tidak boleh puasa sunnah walaupun kita rutin lakukan Senin Kamis 3 hari setiap bulan, tapi pada saat dia di rumah kita izin dulu. Kalau dia tidak izinkan, dia minta untuk dilayanin, maka berarti didahulukan. Karena kalau bertemu antara hak wajibnya makhluk, melayani suami kan wajib bagi istri, ya, bertemu dengan hak wajibnya Allah, maka haknya Allah didahulukan. Tapi kalau bertemu antara hak wajibnya makhluk, hak wajibnya makhluk ya, dengan hak sunnahnya Allah, maka kita dahulukan hak wajibnya makhluk, gitu kan? Jadi kalau kita mau sholat wajib, lalu suami panggil, ya sholat dulu, karena itu hak wajibnya Allah, sholat. Suami juga wajib, tapi hak makhluk. Kalau sholat wajib ya. Tapi kalau ibu sholat sunnah, suaminya panggil, gak boleh sholat sunnah. Jawab dulu dia, karena hak wajibnya makhluk ketemu dengan hak sunnahnya Allah. Kalau wajib sama wajib, dahulukan Allah, tapi kalau wajib sama sunnah, maka didahulukan haknya, wajibnya makhluk. Gitu kan? Baik, di sini kita lihat dikatakan Rasulullah SAW bersabda tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan berpuasa di saat suami di rumah kecuali dengan izinnya. Kalau diizinkan alhamdulillah. Makanya saya selalu sarankan ibu-ibu, usahakan kalau hadir pengajian begini, pulang ya, pulang ketemu sama suami atau telepon-teleponan, coba sharingkan. Gunakan waktu 3 menit, 4 menit, 5 menit. Oh, tadi aku di pengajian pelajari ini loh. Ada hadis begini, ada hadis begini. Minimal dia dengar apa yang kita tahu gitu. Kebanyakan ibu-ibu punya kendala, dia mau praktikkan agama, suaminya gak mau, karena suaminya gak pernah tahu. Yang membuat ibu mau buat ibadah kenapa? Karena ibu sudah punya ilmunya kan. Nah, suami mungkin gak punya ilmunya, bahasakan gitu kan. Dan saya temukan ada di beberapa pengajian saya, memang karena ibunya proaktif sekali, dia kalau pulang dia sharing kepada anak-anaknya, dia sharing kepada suaminya. Kalau suaminya lagi sibuk ditelepon, kalau ngobrol pun ngobrolin masalah apa yang dia pelajari tadi, dilowongkan, disisipkan ya gitu. Maka suaminya selalu tahu. Bahkan ada satu ibu di Kemang itu, setiap dia pulang suaminya selalu tanya, tadi kamu belajar apa dari Ustaz Khalid? Karena tiap hari setiap dia pulang dijelasin gitu. Akhirnya suaminya jadi ketagihan, sering tanya, belajar apa lagi hari ini, belajar apa lagi hari ini gitu kan. Apalagi kalau sudah membahas tentang wajibnya istri taat sama suaminya, wah itu suaminya senang sekali gitu. Jadi banyak manfaat. Nah, kalau kita bisa men-sharekan itu sama keluarga kita, nanti kita gak sendirian puasa di rumah gitu kan. Gak sendirian kerjaan ibadah. Bisa saja kalau kita mau puasa atau kita mau dia lagi di rumah, mungkin suami bilang, ayo sama-sama kita puasa deh, nanti buka puasa bersama di rumah. Bisa saja bahasanya begitu kan. Jadi bukan penolakan atau bukan malah kita dilarang untuk melakukan ibadah itu. Jadi coba di-sharekan. Hadis ini muttafaqun alaih, sudah saya pernah jelaskan. Kalau tertulis muttafaqun alaih artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim, Abu Daud menambahkan kecuali pada bulan Ramadhan. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, Ramadhan puasanya wajib atau sunnah? Wajib. Nah, kalau Ramadhan gak pakai izin, gak usah izin sama suami. Kenapa? Karena wajibnya Allah ketemu dengan wajibnya makhluk, gitu kan? Jadi gak pakai pamit. Jadi sini maksud dipamitkan adalah ibadah-ibadah sunnah. Dan itu pun kalau suaminya sedang di rumah. Kalau suaminya sedang musafir, kita gak perlu pamit. Enggak perlu pamit berhubungan dengan masalah puasa. Ya, suami lagi berangkat ke Surabaya tugas misalnya. Kita hari ini Kamis mau puasa, ya puasa saja. Enggak perlu pamit dengan dia. Yang perlu pamit itu kalaupun suami tidak ada di rumah, kalau keluar rumah gitu kan. Itu beda lagi. Dimanapun dia berada kita bahasakan kalau saya akan pamit ke sini dan saya akan pamit ke situ atau saya akan keluar gitu. Baik, itu tadi hadis 704. Sebelum saya lanjutin lagi, ada pernah saya minta kepada ibu-ibu satu hal, kalau masih ingat. Saya ingin kapan kita terapkan, setiap kali saya sebutkan hadis ada ibu-ibu yang baca juga dalam bahasa Arab. Bisa enggak? Jangan takut, jangan takut di kelas ini tempatnya ibu salah, nanti dilurusin gitu kan. Daripada saya terus yang baca bahasa Arabnya gitu. Biasanya memang di kelas kalau belajar hadis itu, makanya saya bilang, "Bu, lihat cara bacanya. Nanti ibu coba praktikin." Kan gitu, coba dipraktikin. Baik, ini hadis 705. Saya minta nanti ada yang praktikin ya, diperhatikan cara bacanya. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Perhatikan cara bacanya. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Titik dua itu ya. Yaumil fitri wa yaumin nahar. Muttafaqun alaih. Nah, siapa yang baca dulu? Silakan, Bu. Ya, yaumil fitri wa yaumin nahar muttafaqun alaih. Kalau di sayap kiri saya ada yang baca enggak? Ayo yang pertama di depan-depan. Enggak apa-apa, salah enggak masalah. Enggak ada yang mau. Baik, ke depannya bolehlah ya. Yang jelas terjemahannya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari, yaitu atau yakni hari Idul Fitri dan Idul Adha atau kurban. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi kita ambil pelajaran dari hadis ini, diharamkan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Baik itu yang mau dikerjakan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Misal ada ibu-ibu bilang, "Saya punya utang Ramadan Ustaz 2. Mumpung sekarang masih semangat, pas Idul Fitri saya mau puasa." Tetap enggak boleh. Haram hukumnya. Emang enggak boleh puasa. Atau ada orang punya nazar, "Saya kalau berhasil usaha saya ini, saya akan puasa." Lalu dia mau kerjakan di hari raya, itu enggak boleh. Itu tidak boleh, tetap diharamkan ya. Artinya kalau ibu tetap puasa, berdosa malah. Nah, malah berdosa karena ini dilarang untuk puasa di dua hari ini. Tentu juga ada hari lain ya. Hari lainnya itu tidak boleh puasa di hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Dan itu disebutkan di hadis 706, di bawahnya langsung. Diperhatikan bacanya, wa an Nubaisa, wa an Nubaisyah al-Hudzali, wa an Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jal. Rawahu Muslim. Dari Nubaisyah ya, itu Nubaisyah ya, tulisan terjemahnya TS diganti dengan SY. Kalau shin itu sudah diresmikan dalam bahasa Indonesia tulisannya SY. Kalau TS itu tha ya. TS itu berarti tha. Jadi terjemahan Nubaisyah itu TS-nya dicoret diganti SY. Al-Hudzali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan footnote nomor 1 di bawah. Hari-hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari nahar. Sudah tahu hari nahar belum, Bu? Hari nahar itu artinya hari Idul Adha. Nama lainnya hari nahar. Nahar itu artinya kurban ya. Hari-hari itu dinamakan demikian karena merupakan saat-saat penjemuran daging kurban. Ya. Biasanya kan kalau karena banyaknya daging, bukan karena banyaknya daging, maka biasanya kayak kita di Indonesia dibuat dendeng. Ya, jadi dikeringkan supaya bisa tahan lama. Az itu mulia. Jalla itu agung. Jadi Azza wa Jal itu salah satu sifatnya Allah. Baik, dari hadis ya 705 dan 706 kita ambil pelajaran, ada hari-hari di mana kita dilarang berpuasa, dua hari raya Idul Adha, dan juga dilarang berpuasa di hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13. Nah, kalau kita hubungkan hadis 706 ini ya dengan hadis yang sebelumnya 703. Tadi 703 kita disuruh puasa apa? 3 hari setiap bulan ya. Afdolnya tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, hadis 706 menjelaskan kita enggak boleh puasa di hari Tashrik. Hari Tashrik itu 11, 12, dan 13. Berarti khusus untuk bulan Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulannya dimulai dari 14, 15, dan 16. Bukan 13 lagi, karena 13-nya enggak boleh puasa. Dan kita dilarang untuk berpuasa. Makanya untuk bulan Zulhijjah, sekali lagi, kalau yang puasa 3 hari setiap bulan dan meniri, yang paling afdal itu adalah 14, 15, dan 16. Baik, kemudian 707. Wa an Aisyata wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, panjang karena berdua ngomong ya. Lam yurakhis fi ayyamit tasyriki an yusamna illa liman lam yajidil hadya, rawahul Bukhari. Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum semestinya ya. Semestinya radhiyallahu anhum sebenarnya ini, bukan radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Umar di Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat. Tambah Aisyah berarti 3 orang. Mestinya radhiyallahu anhum. Ya, 3 orang lebih dari 2. Berkata, tidak diizinkan berpuasa pada hari Tashrik kecuali orang yang tidak mendapatkan hewan kurban di Mina pada saat ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kalau ibu-ibu lagi haji, kemudian ini kalau terjadi, kita gak punya duit untuk bayar kurban, apalagi kalau hajinya tamattu ya. Kan tamattu itu akan ada haji namanya, ada kurbannya, ada hewan kurban. Nah, bagi orang yang tidak punya itu, dia dianjurkan berpuasa di Mekah, ya, diganti dengan puasa. Nah, puasa itu bagi orang yang tidak punya harta untuk kurban boleh dikerjakan di hari tasyriknya, kalau memang dia tidak punya, karena pada hari itu dia dianjurkan untuk berkurban, kan gitu. Ada bedanya antara kurban umumnya, ada bedanya antara kurban adha ya dengan kurban yang sifatnya dilakukan bagi orang yang haji tamattu ya. Ini ulama sedikit membedakan. Kalau kurban boleh dikerjakan orang yang haji dan tidak haji, seperti kita kerjain kadang-kadang kita nyembelih kan di hari Idul Adha ya. Nah, kalau orang yang sedang haji tamattu, dasarnya memang dia punya hadyu, dia harus nyembelih hewan gitu kan, dia harus nyembelih hewan. Jadi orang yang sedang haji tamattu bisa menyembeli 2 ekor. Satu ekor untuk ibadah hajinya, satu ekor lagi untuk kurbannya. Yang ini 2 ibadah yang terpisah. 2 ibadah yang terpisah. Walaupun ulama mengatakan bagi orang yang haji tamattu udah cukup dengan dia nyembeli kambing yang merupakan syarat haji tamattunya, itu sudah menutupi kurban yang dia harus kurbankan pada saat Idul Adha, gitu kan? Karena memang kurban ini ulama mengatakan, lebih cenderung mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Hukumnya wajib bagi yang mampu gitu kan. Jadi kalau dia haji tamattu, dia semestinya mengerjakan 2 kurban dan ini lebih afdal. Dia sembeli 1 ekor untuk hadyunya, syarat untuk haji tamattu, dan 1 lagi buat kurbannya. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka sebagian besar ulama mengatakan sembelih dia untuk syarat haji tamattunya sudah menutupi ya untuk kurbannya ya. Memang begitu syaratnya, karena gini, haji kan ada 3 macam ya, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Haji tamattu ini, kalimat tamattu artinya menikmati. Kenapa? Karena orang yang tamattu masuk ke Mekah dulu, mereka umroh, selesai umroh mereka bertamattu, maksudnya menikmati. Mereka setelah tahallul ganti baju biasa, kemudian seperti penduduk Mekah, makan, minum, seperti penduduk Mekah pokoknya. Enggak ada lagi hubungannya dia dengan ihramnya. Padahal kan dia dalam sementara ibadah haji kan gitu. Nah, karena dia bertamattu, dia menikmati seperti masyarakat Mekah, pakai baju biasa, itu kan, maka dia kena tadi hadyu itu. Dia menyembeli kambing, ya. Memang paling afdol haji tamattu. Paling afdol tamattu, gitu kan. Nabi SAW waktu haji itu mengerjakan haji qiran. Ya, dalam riwayat dikatakan beliau kerja haji qiran. Tapi beliau sempat mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, kalau saya haji lagi, saya akan kerjakan tamattu. Nah, kalau qiran itu dia sama ya, hampir mirip dengan masalah haji tamattu. Hanya saja dia kesannya itu haji dulu baru umroh. Kayak dibalik gitu ya. Apalagi haji qiran ini lebih afdalnya mereka membawa hewan kurbannya sendiri. Nah, ini biasanya dikerjakan zaman dulu, masuk di akal ya. Karena zaman dulu itu orang dari jazirah Arab, dari Yaman, dari Afrika, kalau mereka datang pergi haji gitu kan. Indonesia aja tahun 60-an, tahun 50-an dulu masih orang kan masih naik kapal laut. Kapal laut itu kan untuk pergi pulang pergi, saya dibahasakan oleh orang yang pernah orang tuanya pergi itu sampai 7 bulan pulang pergi. Jadi mereka tuh kalau pergi haji itu hampir satu tahun baru ketemu lagi dengan keluarganya, gitu kan? Ya, enggak, 3 bulan pergi, pulangnya. Jadi perjalanan itu 3 bulan setengah. Jadi 7 bulan itu pulang pergi perjalanan, gitu kan? Nah, orang dari Jazirah Arab dulu itu kalau jalan, ibu-ibu sekalian, ya dia jalan pakai unta misalnya. Nah, sementara perjalanan dari Yaman ke Mekah itu kan lumayan ya. Sekarang saja kalau naik bus itu bisa 3 hari. Ya, dari Mekah atau dari Jeddah ke negeri Yaman ya. Padahal satu pulau. Itu kan jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, itu zaman sekarang dengan mobil kecepatan tinggi kan gitu. Kalau zaman dulu orang pakai unta mungkin bisa seminggu dia baru sampai. Nah, di tengah perjalanan zaman dulu enggak kayak sekarang banyak restoran-restoran, orang bisa beli. Jadi orang bawa kambing, nanti di tengah jalan disembeli sama dia kambingnya atau untanya, dimakan, dibakar, dimakan, memang begitu. Nah, haji qiran ini memang lebih tepat keadaannya orang dulu-dulu gitu ya. Jadi mereka memang membawa hewan-hewannya itu. Kemudian kalau haji ifrad itu haji saja, ini biasanya yang kerjakan masyarakat Mekah. Karena kalau dia sudah niat haji, pakai ihram, dia masuk tawaf ya di Mekah, di Ka'bah, kemudian dia boleh sa'i, sa'inya ini untuk tawaf ifadah, wajibnya haji gitu kan. Nah, kalau dia tidak sa'i pun tidak apa-apa, nanti dia sa'i di setelah hari Idul Adha. Tapi dia setelah itu tidak boleh buka ihram sampai selesai haji. Itu haji ifrad, maksudnya haji saja. Makanya karena dia terikat dengan ihram, dia tidak ada kurbannya gitu kan. Tapi perlu diketahui ya, bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran kan tetap ada kurbannya ya, tetap menyembeli hewan yang dia bawa sendiri. Haji ifrad pun tetap, kalaupun ibu haji ifrad itu berkurban, masuk dalam kategori diwajibkan kalau punya kemampuan. Karena kurban kan tadi haji tidak haji tetap ada ibadahnya. Jadi walaupun kita ifrad tetap dikerjakan. Cuman kita di Indonesia memang kalau haji dengan travel sudah enggak pusing karena sudah di-include, biasanya sudah dimasukkan. Kalau haji itu udah masuk dengan kurbannya, biasa dihitung $100 atau 400 real biasanya kan gitu ya, biasanya. Makanya ibu-ibu kalau mau haji sama travel, pastikan nanti bagaimana dengan hadyu saya, karena umumnya kita haji tamattu semua dari Indonesia kan, kita masuk dulu umroh kemudian kita pakai baju biasa, nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru berihram lagi. Nah, biasanya memang sudah ditentukan itu. Baik. Selanjutnya adalah hadis 708 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. Abu Hurairah anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk bangun beribadah dibandingkan malam-malam lainnya. Nanti saya jelasin, tenang dulu. Dan jangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dibandingkan hari-hari lainnya, kecuali jika seseorang di antara kalian sudah terbiasa berpuasa, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sebenarnya kata-kata yang dikatakan terbiasa berpuasa, ini terjemahannya kalau lebih tepat, sebenarnya bukan ini ya, terjemahannya begini. Kecuali memang hari itu, Jumat maksudnya, adalah bertepatan dengan hari diperintahkan kalian puasa. Itu terjemahan lebih tepat. Seperti misalnya Ayyamul Bid, pas kena Jumat, Sabtu, Ahad. Kan memang ada perintahnya gitu kan. Itu lebih tepat terjemahannya daripada terjemahan yang sekarang ini. Baik, hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama adalah tidak bolehnya kita mengkhususkan malam-malam tertentu saja untuk sholat tahajud. Misal ibu jadwalin setiap malam minggu saya tahajud, selain malam minggu saya gak tahajud. Jadi pengkhususan hari ini nanti akan membuat keluar hukum sendiri lagi nanti. Karena penghususannya itu nanti akhirnya yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi perbuatan bid'ah. Nggak boleh gitu kan. Kecuali Nabi sendiri pernah khususkan. Karena sholat tahajud diperintahkan setiap malam. Jadi tidak boleh dikhususkan gitu kan. Tentu kita dianjurkan untuk rutin. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, tidak bolehnya juga memulai puasa atau menghususkan puasa pada hari Jumat. Jadi kalau ibu misalnya mau bayar utang Ramadan, carilah hari selain Jumat. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis gitu kan. Maka dipilih hari-hari ini. Tentu hari Jumat juga ada larangan berhubungan dengan puasa ini, Sabtu dan Ahad ya. Karena hari Sabtu termasuk hari raya Yahudi dan Ahad hari rayanya Nasrani gitu kan. Maka tiga hari ini Jumat, Sabtu, Ahad kita dilarang untuk memulai puasa. Memulai ya, yang tidak ada perintahnya. Misal tadi mau bayar utang Ramadan, gitu kan? Kita lalu puasa Sabtu atau Ahad atau Jumat, ini ada larangannya. Kecuali ibu ikutkan dengan sehari sebelumnya, misal Kamis sama Jumat. Boleh kan gitu. Atau utang kita ada 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tapi sudah ada Kamisnya sebelumnya, maka itu gak masalah. Atau memang bertepatan hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, memang bertepatan ada perintah syar'i. Tadi misalnya pas Ayyamul Bid 3 hari jatuhnya Ahad, Senin, Selasa. Ahad kan kita mulai berarti, maka itu tidak ada masalah. Atau Sabtu, Ahad, Senin, gak masalah. Jumat, Sabtu, Ahad, gak masalah. Yang penting memang bertepatan ada perintahnya gitu. Yang penting di sini dilarang kita memulai kalau tidak ada perintah khusus ibadah pada saat itu. Ya? Enggak boleh. Ini yang kita bilang. Enggak. Jadi kalau Jumat berarti Kamis sama Jumat. Karena Jumat berarti ibu mulai. Jadi memulainya pada hari itu yang dilarang gitu. Memulainya pada, jadi sebagian ulama menjabarkan kena hari Jumat termasuk hari raya umat Islam gitu kan. Enggak, temannya diikuti dengan sehari sebelumnya. Kalau Jumat diikuti dengan Kamis. Kalau Sabtu malah tidak dibolehkan gitu kan sama Ahad. Karena memang tidak bisa diikuti dengan sehari sebelumnya gitu. Enggak, jadi yang ada adalah sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya, karena di sini larangannya bu memulai dengan hari itu. Kita kan kalau misalnya Ahad sama Senin, kita berarti memulai kan dengan Ahad. Nah kena larangan, gitu kan? Nggak, Sabtu Yahudi, Ahad Nasrani. Iya, cuma kan ibu memulai. Larangannya itu adalah memulainya. Kalau ibu misalnya Jumat sama Sabtu, ibu kan memulai hari Jumat. Larangan ini pada memulainya gitu. Ya? Jumat karena ini larangan hadisnya. Sebagian ulama hadis bilang karena memang hari raya umat Islam. Karena kan juga Jumat ada beberapa riwayat yang menjelaskan termasuk hari raya umat Islam kan? Itu lain. Itu kan ada pengecualian. Jadi misal ibu puasa mulai Senin, Daud Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat kan puasa. Tapi tetap karena dia puasa yang disyariatkan, memang ibu dibolehkan kan puasa saya bertidak, berarti tidak ada masalah. Tadi kan saya bilang memulainya atau memang ada syariat yang memerintahkan gitu kan. Jadi enggak ada masalah kan ada perintah syariat gitu. Sudah? Kalau punya pertanyaan jangan disimpan di kantong Bu ya. Dikeluarin. Ya. Assalamualaikum. Saya enggak dengar. Ada mic lagi enggak? Enggak, ini enggak bisa. Ini untuk hanya kamera saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid Afwan, tadi tentang haji ifrad dan haji qiran. Seingat saya, haji ifrad itu adalah haji yang dilakukan haji dulu baru umroh jadi dari Madinah. Sedangkan haji qiran itu adalah yang bareng dengan haji dan umrohnya bareng. Afwan ya. Jadi masalah ifrad, makna ifrad itu artinya sendiri. Fard atau ifrad itu artinya sendiri. Yang saya ketahui selama ini, ifrad itu dan kami pernah pelajari dari beberapa kitab, ifrad itu dimaksudkan adalah haji sendiri. Makanya tidak diikuti dengan umroh. Tidak diikuti dengan umroh. Kalau qiran sama tamattu itu sama-sama haji dan umroh. Hanya saja bedanya terbalik. Kalau tamattu haji umroh dulu baru haji. Kalau qiran haji dulu baru umroh, gitu kan? Dan qiran ditambah dengan membawa hewan kurban tadi. Itu yang saya ketahui. Nanti mungkin Allahu a'lam, mungkin setelah ini akan ada bab haji ya. Nanti akan kita jelaskan. Tapi ibu bisa pastikan lagi, kalau saya sih sudah memastikan dalil-dalilnya, ifrad itu memang dari maknanya sendiri bernama artinya adalah sendiri atau Fard itu hanya satu gitu. Maka dikatakan haji ifrad karena dia hanya haji, tidak diikuti dengan umroh. Dibedakan dengan haji tamattu sama qiran yang memang dasarnya bercampur dengan umroh sendiri. Hadis tadi atau yang saya bahas hari Jumat tidak boleh dimulai kecuali dengan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya dipartnerkan, itu dijelaskan di hadis 709. Hadis setelahnya saya bacakan wa anhu. Ini apa keterangannya Bu, masih ingat kalau dikatakan wa anhu? Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Kalau dikatakan wa anhu dan dari dia juga, maksudnya adalah perawi hadisnya dari hadis yang sebelumnya sama. Sebelumnya siapa? Wa an Abi Hurairah. Berarti kalau sama perawi hadisnya dikatakan wa anhu. Dan dari dia juga gitu, dari Abu Hurairah juga ya. Kalau perempuan wa anha. Wa anhu aidan ya. Radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Muttafaqun alaih. Dari dia, maksudnya dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian ya berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ya. muttafaqun alaih. Jadi di sini terjemahan dikatakan sehari sebelumnya yang diikuti juga dengan sehari sesudahnya. Kalau yang lebih kuat pendapat mengatakan adalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ya, jadi kalau tadi yang Ibu Dina tanya itu, bolehkah Jumat sama Sabtu? Saya tadi sudah langsung jelaskan pendapat ulama yang mengatakan yaitu lebih baik dia sehari sebelumnya, tapi bukan dimulai dengan hari Jumatnya, karena ada teguran memulai hari Jumat, gitu kan? Jadi yang lebih tepat terjemahannya adalah kecuali dia mulai sehari sebelumnya dan diikuti sehari sesudahnya. Loh iya, misal ibu punya utang 3 hari, maka lebih baik ibu kerjakan Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Jumat, maka dipartnerkan sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ini terjemahan yang lebih tepat berhubungan dengan masalah hadis ini. Tapi kalau ibu mau lebih aman, maka ikuti saja sehari sebelumnya, itu sudah cukup. Jadi kita mulai Kamis dengan Jumat. Intinya tidak memulai pada hari Jumat. Karena tegurannya sekarang kalau kita memulainya, gitu kan? Memulai dengan hari Jumat itu. Baik, sampai sini sudah selesai berhubungan dengan masalah puasa larangan hari Jumat itu. Kalau hadis 710 itu berhubungan dengan adanya larangan untuk berpuasa sunnah di pertengahan bulan Syaban. Saya bacakan wa anhu aidan, sama tadi ya. Radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa Sya'banu fala tasumu rawahul khamsatu wastankarahu Ahmad. Dari dia, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, atau pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Syaban telah lewat setengah, lewat dari tanggal 15-nya, maka janganlah kalian berpuasa. Riwayatkan oleh 5 imam, semua ahli sunan ya, dan diingkari oleh Imam Ahmad. Kita perhatikan footnote nomor 1, karena hadis ini diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman. Akan tetapi ia adalah salah seorang rawi Sahih Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Targhibut Tarhib bahwa ia saduq, gelar bagi rawi yang adil namun hafalannya kurang kuat. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Jadi keterangan putut ini hanya menjelaskan kenapa Imam Ahmad memungkiri hadis ini. Kenapa? Karena adanya seorang perawi bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman di sisi Imam Ahmad dianggap orang yang kurang tepat untuk diterima hadisnya. Tetapi karena umumnya ulama hadis menerima bahkan mensahihkannya, dan di sini penilai hadis yang terkenal Imam Ibnu Hajar mengatakan ini orang Al-Ala bin Abdurrahman adalah saduq, orang yang terpercaya, hanya hafalannya kurang kuat. Artinya diterima hadisnya gitu. Jadi memang di sini dari hadis ini diambil pelajaran bagi orang ya, ada banyak sekali hukum di sini ya. Pertama, bagi orang yang berpuasa sunnah atau baru mau memulai puasa sunnah, maka tidak lagi dilakukan kalau sudah lewat tanggal 15 Syaban. Ya, kalau orang baru mau memulai puasa sunnah, misal ibu-ibu ikut pengajian tanggal 15 Syaban atau 14 Syaban, baru tahu, oh puasa Senin Kamis fadilahnya besar ya. Ini masih 2 minggu lagi Ramadan ya. Berarti masih ada 4 Senin Kamis gitu kan. Baru dia mau amalkan, bolehkah itu? Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena memang dia baru mau memulai gitu kan. Baik. Bagaimana yang kedua hukumnya? Bagaimana kalau seandainya orang yang sudah rutin untuk mengerjakan puasa sunnah, misal sepanjang tahun memang Senin Kamis terus, sepanjang tahun puasa Daud terus gitu kan? Apakah pada saat pertengahan Syaban dia dianjurkan untuk berhenti juga atau tidak? Ya. Jadi di sini ulama mengatakan lebih afdal, ya ini pendapat ulama ya, lebih afdal dia berhenti. Lebih afdal dia berhenti, tetap lebih afdal. Karena hadis tadi yang kita bahas ini, Nabi menggunakan fi'lul amr, kata perintah. Fala tasumu, artinya jangan puasa lagi, gitu loh. Maka ulama mengatakan lebih afdal dia tidak puasa memang. Walaupun dia rutin lakukan. Memang 15 Syaban diberhentiin. Gitu kan? Diberhentiin. Tapi ulama bilang kalau karena dia sudah rutin lakukan, tapi kemudian dia tidak mau kehilangan pahala, masih boleh. Karena memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berpuasa bulan Syaban hampir sebulan penuh, ya hampir sebulan penuh, gitu kan? Maka dikatakan kalau orang yang rutin kerjakan, ya, ini pendapat ya, yang mengatakan masih boleh dia puasa setelah lewat 15 Syaban. Dan larangan di sini bukan larangan tahrim, bukan pengharaman, tapi larangan yang sifatnya ikrah, makruh. Larangan yang sifatnya makruh, karena memang dasarnya ibadahnya adalah ibadah sunnah. Jadi larangan pun yang menggunakan fi'lul amr mengatakan fala tasumu, jangan kalian puasa, ini bukan larangan tahrim. Bukan berarti orang kalau tetap puasa berdosa, enggak. Tapi dia lebih masuk kepada makruh, kalau dia tinggalkan malah berpahala. Malah berpahala. Makanya ulama mengatakan dalam pendapat kedua, kalau orang sudah rutin puasa Daud sepanjang tahun, dia enggak mau kehilangan pahala. Atau Senin Kamis dia puasa rutin, kemudian dia tetap kerjakan setelah 15 Syaban, dia enggak berdosa. Ya, tapi dia meninggalkan aulawiyah. Dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal daripada dia mengerjakan. Jadi malah lebih besar pahalanya kalau dia tidak puasa. Nah, itu yang ketiga. Sebentar. Jadi pendapat tadi saya bilang hukum pertama adalah masalah orang lebih afdal dia, kalau orang baru mau mulai puasa sunnah itu mutlak tidak boleh. Tadi saya bilang contoh baru tahu hukum puasa Senin Kamis di 14 Syaban gitu kan. Dia mau praktekin di tanggal 17 atau 18 Syaban itu udah enggak boleh. Ini pertama hukumnya. Yang kedua, kalau orang sudah rutin mengerjakan puasa sunnah, maka dijabarkan oleh ulama dengan dua pendapat. Yang pertama mengatakan lebih afdal dia tidak kerjakan. Udah diberhentiin, pokoknya 15 Syaban selesai. Udah. Sebagian ulama hadis juga mengatakan ini agar orang tersebut nanti bisa beristirahat sejenak, lalu dia sambung dengan puasa sebulan Ramadan, gitu kan? Baik, jadi itu pendapat. Pendapat yang kedua berhubungan dengan masalah puasa ini, dikatakan bahwasanya boleh dia lanjutin kalau sudah rutinitasnya. Tapi ini juga ya tidak didahulukan, maksudnya marjuh ya, lebih afdol dia berhentikan. Tapi ulama membolehkan karena di sini larangannya adalah ikrah dan bukan tahrim. Larangannya adalah makruh dan bukan pengharaman. Kenapa? Dari mana ditahu? Karena masalahnya yang diperintahkan ibadah sunnah. Kalau perintahnya ibadah wajib, maka berarti larangannya larangan yang haram, gitu kan? Jadi kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan satu perbuatan yang dasarnya itu wajib, maka berarti hukumnya haram. Tapi kalau yang dilarang itu adalah perbuatan sunnah, berarti hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah orang kalau ingin membayar hutang, bagaimana sekarang? Nah, pendapat ulama juga ada dua. Pendapat pertama mengatakan ya, tetap lebih afdal tidak ada lagi puasa setelah 15 Syaban, wajib atau sunnah. Ini pendapat pertama. Karena hadis ini merupakan perintah, walaupun sifatnya itu perintahnya bukan pada pengharaman kalau orang melakukan, tapi berarti kita meninggalkan sunnah Nabi. Kita meninggalkan sunnah Nabi. Mestinya dia kerjakan sebelum 15 Syaban. Ini pendapat pertama berhubungan dengan masalah bayar utang ya. Pendapat yang kedua, berarti ibu usahakan bayar utang Ramadannya sebelum Syaban. Dan alhamdulillah kan 10 bulan, 11 bulan gitu kan. Sudah cukup lama gitu. Ya, kenapa harus mepet-mepet di tanggal 15 Syaban baru mau dirapel semuanya gitu kan. Ya seperti pernah ada ibu-ibu tanya saya, Ustaz, saya masih punya utang 6 hari Ramadan. Waktu itu dia bertanya, kebetulan kalau tidak salah lagi bahas tentang dahsyatnya Ramadan temanya. Itu 4 hari atau 3 hari sebelum Ramadan gitu. Jadi dia bilang sama saya, Ustaz gimana hukumnya? Ya, saya bilang ibu ini kemana saja 11 bulan gitu kan. Jadi seperti pesawat udah patah dua-dua sayapnya, Ustaz selamatin dong. Utangnya 6, puas lebaran 3 hari lagi. Bagaimana caranya gitu? Mau dijawab bagaimana hukumnya? Iya, puasa Ramadan 3 hari lagi, utangnya 6 hari. Baru dilempar ke Ustaz. Ustaz gimana gitu. Jadi saya bilang, ibu kemana saja 11 bulan gitu kan, yang lalu kan banyak waktu. Maka jawaban saya adalah, ibu bertobat kepada Allah ya. Kemudian ibu boleh berpegang dengan pendapat kedua dari hukum ketiga. Tadi hukum ketiga yang kita jelasin ya. Jelas ya, hukum ketiga tadi masalah bolehkah orang puasa wajib setelah lepas 15 Syakban ya. Pendapat orang mengatakan tidak boleh, wajib atau sunnah gitu kan, karena larangan tetap masuk pada hal yang wajib dan yang sunnah. Pendapat kedua mengatakan boleh, selama memang itu adalah utang Ramadan dan memang dia selama setahun itu memiliki hal-hal atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat dia terhalangi untuk membayarnya ya. Ya, ada saja udurnya apa gitu kan. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah membayar utang Ramadannya di bulan Syaban. Ini pendapat kedua ya. Jadi masih dibolehkan. Tapi tetap saja Allah alam, kalau saya pribadi berpegang pada pendapat pertama yang mengatakan setelah 15 Syaban dianjurkan untuk tidak kerjakan. Dan pendapat yang pertama juga ini ulamanya bilang begini. Hadis yang menjelaskan Aisyah membayar utangnya ya, utang Aisyah itu Ramadan di bulan Syaban itu di awal-awal Syaban. Karena enggak ada keterangan apakah di akhir atau di awal. Sementara ada hadis Nabi yang menyuruh kita berhenti puasa di pertengahan, berarti Aisyah yang merupakan istri Nabi pasti mengerjakan di awalnya. Enggak mungkin di akhirnya gitu kan? Enggak mungkin di akhirnya ya. Ini biasanya ibu-ibu yang memang mau cari libur puasa ini senang dengan hadis ini gitu. Baik, jadi itu berhubungan dengan masalah dianjurkannya untuk memberhentikan puasa kita pada saat sudah lewat pertengahan Syaban. Maksudnya sampai kapan gimana? Gak masalah. Gak masalah. Ibu berhentiin, misalnya ibu sudah jalan sebulan puasa Daud gitu kan. Kemudian bulan keduanya ibu berhentiin misalnya karena ada udur-udur, misalnya ada alangan, sakit, musafir, mungkin apa gitu kan. Lalu ibu berhentiin gak masalah. Nanti bulan selanjutnya saya mau coba kembali lagi puasa Daud deh, mulai aja langsung. Pada saat mau mulai, yang penting kalaupun mau mulai puasa Daud, ingat tadi larangan mulai dengan Jumat tidak boleh kan gitu. Mulai aja dengan Senin misalnya, diniatkan dengan puasa Senin dan puasa Daud. Mulailah, kemudian Selasa tidak puasa, Rabu puasa, hari Kamisnya gak boleh puasa lagi ya. Kalau puasa Daud, kalau ibu tetap puasa lagi Kamis, berarti ibu membatalkan puasa Daudnya. Karena enggak apa-apa, kan puasa sunnah. Gini ya, ya semua ibadah sunnah kita pemiliknya. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Maksudnya gini, ibu lagi sholat duha, ibu mau berhentiin tiba-tiba, boleh gak? Boleh, karena itu ibadah sunnah. Ibu lagi puasa Kamis, tiba-tiba mau batalin, boleh gak? Boleh saja. Enggak apa. Setiap kita kerjakan sebuah ibadah, konsep dasar dalam masalah akidah kita, kita harus yakin semua orang yang mengerjakan ibadah asal dia penuhi syarat dan rukunnya, dia pasti dapat pahalanya. Sebagaimana orang kalau buat maksiat pasti dihukum. Itu harus kita yakini, enggak boleh ragu. Ibu enggak boleh bilang amal saya diterima enggak tadi ya. Sementara ibu sudah penuhi syarat dan rukunnya, udah selesai. Yakin diterima sama Allah. Gitu kan? Allah Maha Adil. Itu bagian daripada akidah ya, nggak boleh kita ragu ya. Kalau kita mengatakan mungkin Allah sempurna nggak ya pahalanya, mungkin kurang, atau ibu tahu memang ada indikasi pembatalan tadi, misalnya ibu riya gitu kan, batal ya, itu sudah jelas ya, sudah Allah sampaikan kok kalau riya berarti batal gitu kan. Aliyasiru minar riya isyirkun, kata Nabi SAW, sedikit saja riya maka perbuatan syirik ya, artinya membatalkan ibadah itu kan. Ini membatalkan ibadah itu. Kalau tidak ada indikasi pembatalan, maka tidak ada masalah. Kita harus yakin diterima dan ada pahalanya. Dan kalau begitu juga orang kalau berbuat dosa akan ada hukumannya. Itu prinsip dasar. Ada lagi yang mau bertanya? Dia. Baik, pertanyaan yang bagus Bu ya. Jadi tadi memang belum saya lanjutin. Tadi ibu-ibu yang bertanya, dia punya utang 6 hari Ramadan. Bertanyanya 3 hari sebelum Ramadan gitu kan. Saya jawab, ya, ibu bertobat kepada Allah, kemudian membayar utang Ramadannya itu setelah Idul Fitri. Tapi diikuti tadi dengan taubat. Dan ibu ikutkan ini karena melewati batasnya dengan fidyah. Jadi menggabungkan antara fidyah dengan puasa. Fidyah berarti kita keluarkan 2,5 kilo beras per harinya. Kalau punya 6 hari berarti 6 hari. Enggak. Jadi fidyah itu adalah pengeluaran sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah dari makanan pokok. Dia sama dengan zakat fitrah. Ya, dia makanan pokok, enggak boleh diuangkan memang malah. Enggak. Kalau lauk enggak ada hubungannya, kita cuma disuruh keluarkan makanan pokok. Kalau misalnya ibu juga mau keluarkan ditambah fidyah 2,5 kilo itu dengan duit dari diri kita sendiri, itu silakan, tapi jangan dihubungkan dengan hukum ini ya. Enggak ada hubungannya dengan hukum ini, artinya orang kalau tidak kasih duit untuk lauk enggak ada masalah. Fidyahnya sudah terpenuhi gitu. Ya, tetap fidyah itu makanan pokok. Sama dengan zakat fitrah, tetap makanan pokok kita. Kalau mau dikeluarin duit, berarti dia zakat mal. Dan lagi, jangan diganti zakat fitrahnya dengan uang. Tapi kalau ibu-ibu store ke masjid dalam bentuk uang, nanti masjid yang belikan beras enggak masalah. Ya, yang penting jangan duit oleh masjid dibagi dalam bentuk uang juga kepada fakir miskin. Enggak bisa memang, itu zakat fitrah harus makanan pokok. Nanti dia kasih untuk lauknya, untuk duitnya dari zakat mal yang dikumpul, lain lagi gitu kan. Harus masing-masing. Sudah? Itu kan zaman dulu nih, Ustaz. Ibu prediksikan. Jadi ibu prediksi, misal gini. Pernah ada juga seorang ibu bertanya begini, Ustaz, saya baru tahu hukumnya, saya baru mengenal sunnah sekarang gitu kan. Dulu waktu saya masih gadis sampai berapa tahun itu saya malah tidak pernah bayar utang Ramadan. Oh banyak yang gitu ya. Baik. Alhamdulillahnya bu ya, alhamdulillahnya Ramadan itu cuma setahun sekali. Jadi kalau sudah lewat 10 tahun pun berarti cuma 10 kali Ramadan gitu kan. Nah kalau yang pernah saya ditanya, yang dia tidak bayar utangnya itu pada saat haid saja, tapi hari puasanya tetap puasa gitu kan. Nah ini lebih ringan, jadi misalnya ibu lebih tahu pada saat haid misalnya standar saya biasa 6 hari atau 7 hari. Ambillah 10 tahun saya enggak puasa itu, tidak bayar, berarti 6 tadi dikali 10 gitu kan, berarti 60 hari. Ini caranya ibu cicil saja, tetap dipuasa ya. Karena puasa itu tidak bisa diganti dengan yang lain kecuali memang orang punya udzur syar'i. Misal udzur syar'inya itu memang dia sudah sangat tua, gitu kan? Sehingga harus diganti dengan fidyah. Enggak bisa lagi gitu kan? Maka itu harus diganti dengan, atau ada orang punya utang Ramadan. Ini kalau terjadi ya, utang Ramadan, dia punya utang Ramadan kemudian la qadarullah setelah Idul Fitri jadi gila. Misal ada orang, kan dia tidak bisa disuruh puasa, tapi ada kewajiban puasanya, kan ada utang dia tadi. Sementara dia habis lebaran Idul Fitri jadi gila misalnya qadarullah. Ya, ini kemudian bagaimana hukumnya? Maka dia membayar fidyah di sini karena ada udzur syar'i kan. Kalau tidak ada udzur syar'i, maka ibu tetap wajib membayar. Dan fidyahnya juga wajib ya Ustaz, karena setelah ya. Ya, jadi tetap diikuti puasa Ramadan dengan fidyah. Tapi fidyah ini ulama hubungkan dengan bagi yang punya kemampuan. Karena fidyah ini adalah tambahan, penyempurnaan. Yang wajibnya itu adalah puasanya. Kalau fidyahnya sudah dibayar puasanya belum, enggak apa-apa ya? Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi begini ya, kadang-kadang kan kita lebih banyak ingin membela diri gitu kan dibandingkan dengan membayar denda gitu ya. Misal gini, tadi ibu 10 tahun, 10 Ramadan punya utang 6 hari setiap Ramadannya. Punya 60 hari utang. Kalau ibu pikir begini, wih 60 hari banyak sekali ya. Kalau saya jawab 10 tahun, wah banyak sekali kan gitu. Sama aja itu malah lebih besar 10 tahun. Gitu kan? Jadi mestinya ibu harus pertemukan dengan keadilan gitu kan. Harusnya ya 60 hari itu resiko saya bayar. Daripada kita dihukum hari kiamat gitu kan, lebih baik di dunia gitu. Jadi puasa saja ya, kita jalankan di puasa mungkin dalam minggu ini kita jadwalin 3 hari setiap minggunya. Jadi kalau 1 bulan itu kan sudah lumayan ya. Kalau seminggu 3 hari berarti sebulan kita sudah punya 12 hari. Gitu kan? Kita tinggal 4 bulan berturut-turut begitu, insya Allah sudah terbayar yang 60 hari itu. Makanya Bu ya, saya sarankan juga begini, terutama ibu-ibu, karena ini ada keringanan. Ibu karena kadang-kadang setiap bulan masih punya udur, mungkin dengan haid misalnya, atau ada ibu yang udur-udur lain yang musafir, umumnya sih haid ya. Usahakan dibayar di awal-awal setelah Ramadan, bulan Syawal, ya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dibayar gitu kan. Jangan sampai tunda ya. Apalagi kita enggak tahu ajal kita ya. Kita enggak tahu ajal. Puasa wajib Bu, puasa wajib itu harus dibayar ya, enggak boleh enggak. Kalau ada orang punya utang Ramadan 6 hari kemudian dia meninggal, maka walinya wajib membayar, wajib berpuasa. Kita akhirnya bebankan kepada anak kita, kepada suami, kepada istri gitu kan. Hal-hal yang mestinya mereka tidak perlu lakukan, tapi dibebankan hukum syar'i. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang punya utang puasa, maka walinya menggantikan puasanya kalau dia meninggal. Kalau dia tidak sempat bayar gitu kan. Jadi kita akan bebankan orang lain sementara kita meninggal. Dan yang sisi lain, kita gak dapat pahalanya. Sementara tidak ada sesuatu yang mendesak kita untuk tidak puasa kok. Seperti saya bahasakan tadi kan, tidak ada sesuatu. Apa sih puasa? Kenapa kalau kita tahan dari pagi sampai maghrib? Gak ada sesuatu yang sulit buat kita kecuali hanya hal-hal yang dibesarkan oleh setan tadi gitu. Udah ya? Enggak, tetap aja. Kalau ibu mau mulai bayar utang Ramadan Senin Kamis boleh saja. Mau 3 hari setiap minggu, mau seminggu berturut-turut enggak ada masalah, bayar utang bebas. Yang penting tadi ambil hukum yang jelas, tidak boleh mulai hari Jumat. Tadi juga ada Sabtu dan Ahad gitu kan, itu ada teguran. Kemudian juga ibu yang boleh ibu tahu, kalau ibu niat bayar utang Ramadan di hari-hari puasa sunnah, pahalanya hanya saja puasa wajib. Jadi bukan berarti saya mau bayar utang Ramadan saya tapi di hari Senin, bisa enggak saya gabung niat saya? Enggak boleh. Karena tidak ada penggabungan niat sunnah dengan wajib. Seperti ibu enggak boleh menggabung sholat qabliyah duhur dengan sholat duhurnya. Gitu kan? Kalau boleh maka orang enggak usah sholat qabliyah. Niat aja gabung sekalian dengan duhurnya kan selesai. Tapi yang boleh sunnah dengan sunnah. Jadi kalau ibu bayar hutang Ramadannya pun di hari Senin atau Kamis, maka tetap dapat pahala itu saja gitu. Iya. Itu ijtihad ya Bu ya. Itu pendapat. Tapi kalau yang saya ketahui pendapat yang paling kuat itu mengatakan banyak daripada hadis innamal a'malu binniyat. Itu ulama mengatakan bolehnya menggabungkan ibadah sunnah. Saya pernah tulis sendiri kertas pertanyaan di Masjid Nabawi kepada Syekh Abu Bakar rahimahullah, Abu Bakar Jazair. Beliau punya kitab Minhajul Muslim ya. Waktu beliau masih hidup yang lalu saya sempat tulis kertas dan dibacain oleh muridnya gitu. Bolehkah kita menggabungkan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahiyat masjid dengan qobliyah, puasa Senin Kamis sama ayyamul bid? Maka beliau menjawab sangat jelas pendapat jumhur ulama membolehkan itu. Beranjak dari pendapat innamal a'malu binniyat. Karena ibadahnya adalah sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah. Walaupun lebih afdal dipisah. Ibu masuk masjid, ibu sholat sunat wudu dulu, tahiyat masjid dulu, kemudian qobliyah. Itu lebih afdal kalau dipisah masing-masing. Tapi kalau kita mau gabungkan bolehkah? Itu sudah umum pendapat jumhur ulama mengatakan boleh menggabung antara ibadah sunnah gitu kan. Jadi itu pendapat ya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas dalilnya jelas dan itu disepakati oleh jumhur ulama dibolehkan. Gabung aja. Kalau waktunya sudah akan iqamah sholat, kita bingung mau sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah, maka ibu bisa niat gabungkan dalam hati, saya mau sholat 2 rakaat ini qobliyah dan sholat tahiyat masjidnya gitu. Karena sunnah sama sunnah boleh digabung niatnya di dalam hati. Yang membuat bingung yang saya pernah bilang Bu ya, kalau kita masih menggunakan lafadz dalam niat seperti mengatakan usolli fardhu salatid duhur atau apa, itu bingung untuk gabunginnya. Karena memang itu juga tidak pernah ada sunnahnya, tidak pernah ada hadis Nabi SAW perintahkan kita mengucapkan dengan usolli farda atau usolli atau nawaitu shoma ghadin, kan gitu, atau nawaitul wudu. Itu semua tidak pernah ada ajaran Nabi SAW. Ibu kalau mau wudu, niat dalam hati bismillah wudu, udah selesai. Mau sholat, niatnya mau sholat asar tadi sebelum masuk ke berdiri sejarah kita, langsung takbir Allahu Akbar, itu sudah niat sholatnya. Jadi gak ada lafadz khusus gitu kan. Nah ini ibu-ibu ini sering bertanya ya, kadang-kadang sampai mendalam tapi dijelasin pun tidak paham. Bukan ibu-ibu di sini ya, maksud saya begini, pernah satu orang yang paling banyak masuk di BBM saya bertanya itu kan ibu-ibu. Ada satu ibu saya bilang, bu, kalau orang ibadah gak usah dilafatin, gak usah pakai lafal ya, gak usah mengatakan usolli fardhu salati duhur, mau puasa gak usah nawaitu shoma ghadin, mau wudu nawaitul wudu, itu gak usah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah contohkan, dan niat itu adanya di dalam hati gitu kan. Baik, sudah ya, saya kirimkan hadisnya, innama amal bin niat, dijelasin para ulama. Tanya lagi ibu itu gitu kan, ini tanyanya gini, kalau begitu ustaz, apa yang saya harus bilang, ucapkan dalam hati saya? Jadi lisannya gak boleh, hatinya kan harus niat. Bagaimana caranya? Jadi tetap saja usolli fardhu salat, tapi dalam hati. Ya sama aja. Saya balas lagi, tidak perlu ada lafad khusus ibu ya. Jadi sudah seperti gini, ibu lagi jadi makmum nih. Ibu waktu berdiri di saf makmum, sudah niat dalam hati mau jadi makmum gak? Pasti gak mungkin kan jadi imam. Gak usah pakai makmuman gitu kan? Karena emang kita sudah makmum gitu kan. Orang yang jadi imam, memang waktu dia maju, dia sudah niat mau jadi imam. Gak usah bilang imaman. Karena masalahnya lafadz ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi gak usah gitu. Dan ini akhirnya membuat orang bingung pada saat dia harus mengerjakan ibadah. Karena menyusun lafadznya tadi. Sementara memang itu tidak pernah ada perintahnya. Baik, sebentar. Saya selesaikan dulu hadisnya. Ada beberapa hadis. Hadis 711, wa anis Sama'il binti Busrin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fi maftarada 'alaykum, fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inab aw 'uda shajaratin falyadhmadha, rawahu al-khamsa wa rijaluhu thiqat illa annahu muttaribun wa qad ankarahu Malik wa qala Abu Dawud huwa mansukh. Dari As-Samma binti Busur radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan atas kalian. Jika seseorang di antara kalian hanya mempunyai kulit anggur atau ranting pohon, hendaklah ia mengunyahnya, maksudnya batalin puasanya. Gitu kan? Riwayat Imam Lima dan para perawinya dapat dipercaya. Namun hadis ini muttarib. Muttarib itu maksudnya masih ada ulama yang membicarakannya. Di antaranya Imam Malik menilainya mungkar dan Abu Daud berkata hadis ini mansuh. Kita lihat footnote nomor 1. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Busur dari saudara perempuannya. As-Samma satu pendapat ya. Maksudnya sampai titik ya. Hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Busur dari saudari perempuannya yang bernama As-Samma. Satu pendapat menyatakan bahwasanya Abdullah meriwayatkan hadis ini dari bapaknya Busur. Pendapat lain menyatakan bahwa Abdullah meriwayatkan dari As-Samma dari Aisyah. Abu Daud berkata bahwa Malik bin Anas menilai hadis ini sebagai hadis yang palsu. Barangkali hadis yang menasakhnya, kalau pendapat yang kedua, adalah hadis Ummu Salamah yang berikut nomor 712. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca sekarang hadis 712. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthara ma yasumu min al-ayyam yawmus sabt wa yawmul ahad wa kana yaqul innama yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum, akhrajahu An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa hadha lafdhu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Dan beliau bersabda dua hari tersebut adalah hari-harinya, hari-hari raya orang musyrik dan aku ingin menentang mereka. Dikeluarkan oleh Nasa'i hadis sahih oleh Ibnu Khuzaimah dari lafaz hadis ini. Gitu. Baik, bagaimana kita memahami kedua hadis ini? Saya langsung nukilkan saja pendapat para ulama. Pendapat pertama dan ini yang paling kuat, pendapat mengatakan bahwasanya hadis Ummu Salamah 712 tadi adalah hadis yang menjelaskan Nabi SAW memang mengerjakan puasa Sabtu dan Ahad, gitu kan? Tetapi hadis ini dihubungkan dengan hadis yang sebelumnya. Ingat hadis tadi sebelumnya, illa mafturida alaikum, kecuali yang diperintahkan untuk kalian. Jadi Nabi pun kalau puasa Sabtu dan Ahad itu bukan puasa yang dikarang-karang. Emang puasa yang dasarnya ada perintahnya, gitu kan? Jadi kalau kita tidak faham bahwasanya hadis ini Nabi kerjakan Sabtu dan Ahad puasa yang diperintahkan, berarti orang boleh puasa Sabtu Ahad. Nanti akan ada lagi namanya puasa hari Sabtu dan puasa hari Ahad karena Nabi SAW kerjakan, gitu kan? Makanya pendapat pertama ini bijaksana sekali. Dia mengatakan apa? Atau mereka mengatakan yang dimaksud dengan Nabi SAW sering puasa atau mengerjakan puasa hari Sabtu dan Ahad adalah puasa yang disyariatkan. Dasar ada dasar perintahnya gitu. Jadi bukan puasa baru, kan gitu. Bukan puasa baru. Berarti tidak bentrok dengan hadis yang sebelumnya. Artinya memang tetap Sabtu dan Ahad dikerjakan, tapi puasa yang diperintahkan, bukan puasa yang baru mau dikerjakan atau ada puasa yang tidak ada syariatnya gitu. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak, masih umum saja hari Sabtu dan Ahad ya. Dan dari pendapat pertama juga yang termasuk ya masalah orang tadi yang saya bilang mau memulai bayar utangnya, sebaiknya Sabtu dan Ahad dijauhi, gitu kan? Karena memang di situ masih bisa pilih hari lain misalnya. Ada pendapat kedua, ini pendapat kedua yang marjuh ya, yang mengatakan puasa hari Sabtu dan Ahad tetap boleh. Misal ada orang mau bayar utangnya, dia boleh berpuasa Sabtu dan Ahad, tidak ada masalah. Itu kan dia puasa karena sesuai dengan hadis Ummu Salamah. Ya, tapi kalau dia baru mau memulai puasa Daud, ya kan? Ini pendapat kedua juga ya, baru memulai puasa Daud, maka itu dianjurkan untuk tidak dilakukan Sabtu dan Ahad. Tetap mereka bilang seperti itu. Intinya dari dua pendapat ini, hari Sabtu yang Ahad yang Nabi SAW kerjakan dan beliau mengatakan ingin menentang orang musyrik adalah memang dasarnya bertepatan dengan adanya perintah puasa di hari Sabtu itu atau hari Ahad itu. Seperti tadi saya katakan hari Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, memang dasarnya bertepatan ada perintah maka Nabi puasa. Tapi kalau memulainya saja maka Nabi SAW tidak kerjakan itu karena akan menjadi syariat lagi namanya puasa Sabtu atau puasa Ahad gitu. Jadi ini perlu difahami, ini yang kita bisa ambil pelajaran. Baik, 713. Wa an Abi Hurairah anhu radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-Khamsa, ghairu Tirmidzi wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Ukhaili. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada hari Arafah. Di mana? Di Arafah. Bagi yang sedang haji. Bagi yang tidak haji malah dianjurkan, gitu kan? Karena puasa hari Arafah pahalanya mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dari dosa-dosa kecil. Jadi bagi jemaah haji enggak boleh berpuasa di Arafah. Hadis ini riwayatkan Imam 5 selain Tirmidzi. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim, hadis munkar menurut Al-Uqaidi. Sebagai tambahan informasi kita baca, karena dalam sanadnya lihat footnote nomor 1, terdapat Mahdi Al-Hijri yang dinilai dhaif oleh Al-Uqaidi. Ia berkata ia tidak dapat dijadikan pegangan dan orang yang meriwayatkan darinya diperselisihkan. Tapi kedudukan Al-Uqaidi ini rahimahullah adalah salah satu ulama hadis memang, tapi tidak dijadikan sebagai referensi utama. Maka pendapat dia bila bentrok dengan ulama-ulama hadis yang lain seperti Ibnu Khuzaimah, Hakim, yang dikatakan di terjemahan 713 tadi hadisnya, perhatikan, dikatakan riwayat Imam 5 selain Tirmidzi, hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Ibnu Khuzaimah dan Hakim ini dalam pandangan ulama hadis lebih ya tinggi derajat ilmunya dibandingkan dengan Al-Ukhaili, gitu kan? Sementara mereka mensahihkannya. Maka hadis ini dianggap sahih oleh para ulama, umumnya ulama hadis. Itu ada terjemahan di situ ya. Riwayat Imam 5 selain Tirmidzi. Tirmidzi itu ada double D. Dihapus D yang keduanya ya. Itu diganti dengan Z ya. Atau iya. Jadi diganti D yang kedua dengan I. Tirmidzi. Ya. Ya, D yang kedua diganti dengan Z kemudian ditambah I. Ya. Baik, dua hadis yang terakhir, hadis 714, Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shoma man shamal abad. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kalau ada orang yang mau puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa terus, gitu kan? Non stop. Tapi ini aman kok, ibu-ibu enggak ada yang kerjain. Kan gitu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Muttafaqun alaih, puasa terus gitu. Ya utang Ramadannya aja ditunda 1 tahun gitu kan. Baik, 715 melengkapkan hampir sama cuma lafaz lain. Wali muslimin min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu bilafzin la sama wa la aftar. Menurut riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah dengan lafaz tidak puasa dan tidak berbuka. Artinya tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala buka puasa. Bagi orang yang puasa terus non-stop, gitu kan? Ada juga hadis yang lain, nanti kan kita pindah berarti di bab itikaf dan puasa Ramadan ya, qiyam Ramadan. Tapi saya ingin jelaskan dulu, ada puasa juga disebutkan dalam hadis yang lain namanya puasa wisol. Puasa yang kesambung ya, yang saya jelaskan kemarin sudah kita sebutkan beberapa hadisnya. Itu memang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau puasa hari ini, tidak buka puasa kalau masih kuat, nanti tunggu sampai besok maghrib. Kalau masih kuat, beliau buka puasa hari ketiga. Gitu kan? Itu namanya puasa wisal. Ini juga aman, ibu-ibu enggak kerjain. Ya. Jadi puasa kemudian masih kuat besok lusa. Nah, ternyata memang ini dilarang. Alhamdulillah ya dilarang ya. Ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, karena cintanya dengan ibadah, dia mau kerjakan sama dengan itu, gitu kan? Melihat Nabi kerjakan, maka beliau ingin kerjakan. Dan Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang terkenal dengan sahibut ta'assi, sahabat Nabi yang paling suka mengerjakan paling pertama. Nabi kerjain apa, dia paling pertama kerjain, selalu gitu. Abdullah bin Umar punya ciri khas yang luar biasa gitu radhiyallahu anhu. Jadi beliau ingin kerjakan juga itu. Sahabat-sahabat memang belum ada yang kerjain gitu. Lalu Nabi SAW melarangnya, mengatakan janganlah kau lakukan, wahai Ibnu Umar, kalau kau pun ingin puasa yang menyerupai saya, maka maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari. Artinya puasa Daud itu, gitu kan? Jadi kita maksimal mengerjakan itu. Itu pun masih jarang dikerjakan gitu. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya ingatkan kembali ibu-ibu, kalau masih ada yang mau ikut partisipasi dengan tanah wakaf di Makassar, masih terbuka ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbangun masjidnya, sudah dan sedananya sudah masuk, terbangun juga lokal-lokal sekolahnya. Tinggal pembangunan asrama, tapi bangunan semua sudah ada yang tanganin, tinggal pembebasan tanah yang 100 ribu per meter. Kemudian juga kalau ibu-ibu yang sudah pernah membuka web saya, alhamdulillah itu di www.khalidbasalama.com, ibu bisa mendownload semua ceramah-ceramah saya. Termasuk yang kita bahas hari ini, itu nanti akan ada di situ. Jadi nanti bisa di-download, ada juga tema-tema di tempat-tempat lain yang bisa di-download gitu kan. Dan itu selalu kita buka gratis, siapapun yang mau download silahkan. Nah sekarang saya sama teman-teman yang mengurusi web itu sudah sepakat untuk memperbaharui kamera. Jadi kamera yang dipakai selama ini sudah kamera yang lama dan memang untuk diterbitkan dalam bentuk DVD kadang-kadang masih ada kendala. Maka di semua pengajian saya tawarkan kalau ada yang mau amal jariah, kita akan mengganti kameranya ya, membeli kamera yang lebih bagus gitu. Kurang lebih saya tidak, kalau tidak salah kemarin ada proposal yang masuk yang seperti handycam yang dipakai oleh TV-TV itu biasanya di sekitar 40 jutaan harganya. Dana yang sudah masuk sekitar 17 juta setengah yang ada sekarang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau partisipasi, ini pahalanya sangat besar karena semua orang. Saya dapat email dari Hong Kong, saya dapat berita dari Australia, dari New Zealand, dari banyak negara-negara Islam yang lain, dari orang-orang kita Indonesia ya, yang merasa banyak sekali manfaat dari ceramah-ceramah yang di-download gratis itu. Ya, mereka banyak sekali yang berterima kasih dengan masalah ini dan insya Allah kita juga ada pahalanya. Jadi kalau ada yang mau partisipasi ini sangat bagus. Kemudian bagi ibu-ibu sebagai penutup yang sudah infak untuk karpet masjid di Al-Ikhlas Jati Padang, alhamdulillah sudah selesai. Itu kan, jadi sudah selesai masjidnya, kita tidak terima lagi infaknya. Jadi yang sudah berinfak kemarin 300 berapa ya? 75.000 kalau enggak salah atau 50.000 kemarin per meternya, itu sudah selesai. Ya. 400.000 ya. Ya, yang jelas sudah selesai alhamdulillah masjidnya, karpetnya tinggal 6 atau 8 saf. dan itu sudah dibuat di pabriknya, pembayarannya juga sudah terselesaikan, jadi tinggal dipasang dalam pekan-pekan depan ini. Jadi masjidnya sudah selesai. Kita juga akan buka nanti proyek yang kedepannya, masjid-masjid lain untuk bisa dikarpetin atau mungkin dipasangin AC, diperbaikin kamar mandinya, dan nanti akan saya informasikan kelanjutannya. Mungkin begitu dulu. Dan bagi ibu-ibu yang terfikir untuk umroh, kalau memang mau umroh, saya ada jadwal umroh nantinya. Untuk sementara sih memang tanggal 19 Maret, tapi saya dapat informasi dari ibu-ibu yang buat umroh itu ditunda ke 8 April, gitu kan. Jadi kalau masih ada yang mau mendaftar, nanti tinggal kontak ke HP saya, nanti saya hubungkan langsung dengan travelnya gitu. Baik, kalau yang belum punya nomor HP saya nanti bisa ambil dari ibu-ibu yang sudah tahu tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.